Dan untuk ayahanda saya, Bapak Sukiran, matur sembah nuwun atas bunga-bunga sosialnya. Semoga saja dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana aman, tertib, dan terkendali. Biar lapangan Kendali Soto bergoyang. Artis yang satu ini juga tergolong artis bertalenta. Sudah cantik, kulitnya putih, blasteran Tionghoa. Ya. Ada Pak Guyupan Panceng Rukun Sejahtera. Ada Sukun 2000, juga ada Mike Pro Shooting, Fuji Musik, terima kasih. Arlida Putri Ju Palapa. Ayo pendar bergoyang. Kamu. Waduh. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah. Matur nuwun.